para pegiat dakwah di jalannya sebagai ahsanan nasi qawlan, sebaik-baik manusia dalam hal ucapannya. Dan dikatakan sebagai seutama-utama manusia di dalam amalannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Dalam surat Fussilat ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru, mengajak ke jalan Allah Ta'ala, dan ia beramal saleh, dan ia menyatakan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini secara tegas dinyatakan bahwasannya tidak ada perkataan yang lebih baik dari seseorang, atau tidak ada perkataan yang dikeluarkan oleh seseorang yang lebih baik selain dari perkataan orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia mengamalkan apa yang ia serukan kepada segenap manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manakala kita mempelajari wasiat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam risalah Salatatul Usul, kita akan dapati bahwasannya seorang muslim yang telah aqil baligh, ia memiliki kewajiban untuk berilmu, kemudian ia memiliki kewajiban pula untuk mengamalkan ilmu yang ia dapatkan. Dan kemudian ia diperintahkan untuk mendakwahkan ilmu tersebut, seraya tentunya bersabar atas segala rintangan, kendala, cobaan yang ia hadapi. Ini merupakan wasiat yang ditujukan kepada kaum muslimin yang telah aqil baligh, yang ia telah terkena kewajiban untuk menunaikan syariatnya. Maka berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang teramat agung. Berdakwah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan satu bentuk amalan yang dilakukan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama yang disampaikan adalah mengajak kaumnya, mengajak manusia yang ada di sekitarnya untuk senantiasa mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan memerangi berbagai kesyirikan yang ada di sekitarnya. Berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan tugas, kewajiban yang diemban oleh setiap hamba Allah yang mengaku ia sebagai pengikut dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manakala ia mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia berkewajiban untuk menunaikan tugas mulia tersebut. Hal ini disebutkan di dalam surat Yusuf ayat ke-108. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku. Saya menyeru ke jalan Allah atas dasar basirah saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Dan maha suci Allah, dan tiadalah saya termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menegaskan bahwasannya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah ad-du'at ila Allah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan al-haq. Orang-orang yang memiliki kewajiban untuk mengajak segenap manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang diridhoinya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan, "Wa manittaba'ani," dan orang-orang yang mengikuti saya. Wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti saya, atfun 'ala dhamir fi ad'u ila Allah, merupakan satu bentuk rangkaian dari dhamir yang ada di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ad'u ila Allah. Dan orang yang mengikuti saya, apa yang diikuti? Yang diikuti yaitu menyeru ke jalan Allah. Karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menyebutkan, ad'u ila Allah, saya menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa fiha dalilun ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam humud du'atu ila Allah ta'ala. Di dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwasannya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah para du'at ila Allah ta'ala. Mereka adalah para da'i, orang-orang yang berdakwah, yang mengajak kepada segenap manusia untuk berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan tentang wajibnya setiap muslim untuk menunaikan dakwah, ad-da'watu ilallahi ta'ala. Ikhafidin a'azakumullah, apa yang didakwahkan? Dalam surat Yusuf ayat ke-108 ini disebutkan, ala basiratin, yang didakwahkan yaitu sesuatu yang bersandarkan kepada basirah. Dakwah yang ditunaikan adalah dakwah yang disandarkan kepada basirah. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan basirah adalah al-ilm. Bahwasannya dakwah yang disampaikan ke hadapan umat adalah al-ilmu syar'i. Syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat ini di dalam salah satu risalah beliau, yaitu Qaulul Mufid, sebagai bentuk risalah penjelas terhadap kitab Kitab Tauhid. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasannya pengertian ala basirah juga bisa dimaknai dengan pengertian pengetahuan terhadap keadaan mad'u, yakni al-'ilm bihalil mad'u, pengetahuan seorang dai terhadap keadaan orang yang akan didakwahinya. Hal ini beliau dasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau pada peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wasiat kepada sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu saat akan ditugaskan ke negeri Yaman. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwasiat, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum yang kaum tersebut dari golongan ahlul kitab Yahudi. Maka berdasarkan peristiwa ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ala basirah, berdakwah atas dasar basirah, yakni dakwah itu didasarkan dengan ilmu yang terkait dengan keadaan orang yang didakwahi. Memahami latar belakang, uruf, kebiasaan, adat, istiadat, kepercayaan, keyakinan orang yang akan didakwahi. Bagaimanapun juga, ketika seseorang yang akan mendakwahi orang lain, tentu akan lebih baik keadaannya manakala ia mengetahui situasi kondisi masyarakat yang akan ia dakwahi, sehingga ia bisa menentukan uslub, cara-cara yang harus ia tempuh, yang tentunya uslub ini tidak bertentangan atau sesuai dengan syariat, sehingga dakwah itu pun bisa berhasil guna, berdaya guna, bermanfaat Tidak hanya bagi diri orang yang mendakwahkan, tetapi juga bagi orang yang didakwahi. Inilah sebenarnya bekal yang sudah disampaikan atau diajarkan oleh para ulama salaf di dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kemudian digambarkan dengan berdiri di podium, berdiri di mimbar, berkhutbah, berpidato, berceramah. Itu adalah salah satu saja bahagian daripada dakwah. Karena mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata-mata menggunakan cara, metode, retorika, berpidato, berceramah. Tetapi harus ditunjang, harus pula kemudian dilengkapi dengan cara-cara yang lainnya. Di antaranya adalah dengan cara menunjukkan suluk, perilaku, perilaku yang baik. Mungkin seseorang akidahnya bagus, manhajnya masya Allah, tapi ketika suluk, perilaku sehari-harinya tidak mencerminkan apa yang ia pelajari, itu pun akan merusak dakwah itu sendiri. Akidahnya bagus, manhajnya bagus, ilmunya banyak, tapi uslub, cara ketika ia mendakwahkan, uslubnya kacau. Sehingga kemudian orang yang semestinya bisa menerima dakwah yang ia sampaikan, tetapi karena uslub, cara penyampaian yang ia sampaikan tidak mengena, tidak berkenan di hati orang yang ia ajak, maka orang itu pun lantas tidak serta-merta untuk bisa menerimanya. Ini yang akan menjadikan dakwah itu kacau. Artinya bisa terkena nokta hitam dengan sebab perbuatan satu dua orang dari pelaku dakwah itu. Oleh karena itu, para ulama mengajarkan bahwasannya seseorang yang berdakwah mengajak kepada segenap manusia, selain ia memegang teguh prinsip-prinsip dakwah, baik itu dalam hal sisi akidahnya ataupun manhajnya, juga ia harus memperhatikan akhlak, harus memperhatikan suluk perilaku dia, tindak tanduk dia, uslub dia, cara dia dalam berdakwah. Sehingga orang-orang di sekitarnya benar-benar merasa memiliki contoh bahwasannya apa yang ia serukan, apa yang ia dakwahkan benar-benar diperbuatnya. Wa 'amila shaliha, dan ia pun beramal saleh. Artinya ia pun berbuat kebaikan-kebaikan. Sehingga orang-orang yang ia dakwahi menaruh kepercayaan, thiqah kepada dirinya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kemudian waliyadzubillah seseorang berdakwah kemudian malah mencemarkan dakwah itu sendiri, dakwah yang mulia, yang merupakan ibadah yang teramat agung. Kenapa? Karena perilaku yang tidak baik. Karenanya, di antara sebab-sebab keberhasilan dakwah, selain kita memperhatikan materi dari apa yang didakwahkan, juga kita pun harus memperhatikan pula keadaan orang yang kita dakwahi. Ikhwan fiddin a'azakumullah, maka banyak cara agar kita bisa terlibat di dalam dakwah ini. Manakala kita tidak bisa berdakwah dengan lisan kita, banyak sarana media yang bisa kita gunakan untuk dakwah. Baik itu tulisan-tulisan melalui media sosial, atau tulisan-tulisan melalui media cetak, atau ceramah-ceramah melalui audio, yang semuanya itu merupakan media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan risalah kepada segenap manusia. Dan salah satu daripada bentuk dakwah kita, perhatian kita kepada tetangga, yaitu diantaranya dengan melalui cara dakwah ini. Tapi tetangga saya belum bisa diajak taklim. Tidak apa-apa. Tetangga saya pun belum bisa untuk diajak berbicara, karena saya terbatas kemampuan di dalam mengungkapkan materi dakwah melalui lisan. Tidak apa-apa. Begitu juga mungkin saya belum bisa untuk menyampaikan ke tetangga saya tulisan-tulisan, bacaan-bacaan. Tidak apa-apa. Lantas dakwahnya bagaimana? Dakwahnya dengan menunjukkan perilaku yang baik. Dengan menunjukkan akhlak yang baik kepada tetangga kita. Di antara contoh akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu afsus salam bainakum, menebarkan salam di antara kalian, termasuk juga kepada tetangga kita. Kalau berjumpa, jangan dianggap patung tetangga kita. Kita lewat saja. Tidak menyapa, tidak memberi salam, tidak menyapa, tidak memberi senyum. Tapi tunjukkan apa yang telah dituntunkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau bertemu dengan tetangga kita, tebarkan salam. tapi tidak dijawab. Tetap tebarkan salam. Dua kali salam tidak dijawab juga. Tetap tebarkan salam. Tiga kali enggak dijawab. Tetap tebarkan salam. Ah, percuma beri salam juga enggak dijawab. Itu berarti kita lebih buruk dari tetangga kita. Kalau tetangga kita itu tidak memberi salam karena dia mungkin jahil. Tapi kita tidak memberi salam, berhenti dari memberi salam, ada dua keburukan. Keburukan yang pertama, kita orang yang sudah tahu tentang ilmu menebarkan salam. Dalilnya sudah jelas. Berarti kita sudah tidak mengamalkan ilmu ini. Yang kedua, berarti kita mematikan sunnah. Kalau tetangga kita memang belum taklim, ya mungkinlah kita bisa anggap diterima secara wajar dalam tanda kutip, karena belum taklim, masih jahil. Tapi bagi kita, semangat untuk ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan padam dengan kejahilan tetangga kita. Kita yang sudah mengerti sunnah kok terus jadi memadamkan sunnah dengan sebab perbuatan jahilnya tetangga. Jangan sampai kalah. Kalau mereka tidak mau menjawab, itu urusan kesekian. Yang penting kita tetap menghidupkan sunnah dengan menebarkan salam. Adapun dia tidak menjawab, itu target berikutnya. Dijawab atau tidak, itu bukan urusan. Yang jelas saya ingin menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perintah untuk menebarkan salam. Kalau dijawab, walhamdulillah. Tidak dijawab, walhamdulillah. Ala kulli hal. Kan begitu. Yang jelas kita tidak termasuk orang yang mematikan sunnah untuk afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Di sini. Dan kita harus yakin bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dakwah ini akan turun manakala orang-orang yang bergerak di dalam dakwah ini senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah. Apa maksudnya menolong Allah? Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang dimaksud menolong Allah, menolong agama Allah, yakni mengamalkan hukum-hukum syariat. Termasuk di antara hukum-hukum syariat, yakni dalam upaya menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau syariat ini dihidupkan, yang surkum, Allah akan menolong kalian. Allah akan menolong kalian dari jalan yang mungkin kita tidak akan duga-duga. Ini hakikat daripada perjuangan untuk mendakwahi masyarakat, terkhusus adalah orang-orang dekat dengan rumah kita, para tetangga. Jadi perhatikan kewajiban kita kepada tetangga, yaitu untuk menjaga mereka, menjaga agamanya, menjaga lingkungannya, menjaga keamanannya. Jangan sampai kemudian keamanannya merasa terganggu dengan kehadiran kita, atau merasa terancam dengan kehadiran kita. Jangan sampai membiarkan tetangga kita mencurigai kita. Curiga itu kan karena was-was, wah jangan-jangan dia teroris. Jenggotan, jubah, jangan-jangan ini anak buahnya ABB, Abu Bakar Basir, teroris ini. Atau jangan-jangan yang suka sweeping, ngepruk-ngepruk itu. Jangan sampai kemudian tetangga kita menaruh kecurigaan itu. Manakala kita mendengar yang seperti itu, bahwasannya tetangga kita pernah mengucapkan hal-hal demikian, kita jangan kemudian pasif, malah semakin menutup rapat pintu rumah kita, semakin eksklusif. Ya. Kalau kita mendengar, oh, bapak yang rumahnya di sana mengucapkan kata-kata demikian, kita harus proaktif mendatanginya. Datangi. Tapi jangan bawa golok. Bawanya apa? Kalau musim rambutan, ya bawakan rambutan. Datangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, boleh saya masuk? Silakan. Perkenalkan, saya tetangga baru bapak. Saya baru 10 hari tinggal di sini. Rumahnya di sana. Saya tetangga baru bapak. Perkenalkan, nama saya ini. Saya berasal dari ini. Saya bekerja di sini. Dan seterusnya. Identitas diri kita buka. Supaya tidak ada kecurigaan. Saya sudah melapor ke Pak RT. Saya sudah menyerahkan KTP, kakak saya, dan seterusnya. Jelaskan. Ini ada sedikit oleh-oleh dari daerah saya. Daerah saya ini daerah di pesisir pantai utara. Penghasil minuman segar Siwalan. Oh, bapak dari Tuban. Iya, betul. Wah, terima kasih ini. Kalau ada waktu boleh saya mampir lagi, Pak? Oh, ya silakan. Besok bawa Siwalan lagi. Tapi disertai buletin al-ilmu. Iya, mulai masuk. Kan begitu. Begitu dia sudah menunjukkan penerimaannya kepada kita, jangan di sia-siakan. Jangan kemudian, ya sudah sekali itu saja datang, tidak ada kunjungan selanjutnya. Jangan kalah ya dengan orang-orang dari non muslim yang begitu getol datangi setiap rumah kaum muslimin, bawa indomie, bawa ini dan seterusnya. Kita jauh harus lebih mampu, dan kita tidak mencontoh mereka, tapi kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah. Tidak bisa berbicara di podium, tidak bisa berbicara di mimbar, ya dengan cara gerilya dalam tanda kutip, kunjungi satu demi satu rumah sebatas kemampuan kita. Sebatas waktu yang kita miliki. Selain kita memenuhi kewajiban kita sebagai tetangga, Tetangga kita pun memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dari kita. Dan rasa aman itu kita tumbuhkan di dalam hatinya dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Melalui ilmu syariat yang kita tebarkan, yang kita sampaikan. Mungkin dengan satu buletin. Ya, jangan banyak-banyaklah, sebulan sekali. Berapa sih harga buletin? Berapa? 1000. Sebulan sekali berarti? Hah? Sehari berapa rupiah? Hah? 1000 dibagi 30. Berapa? Ya, taruhlah 30 rupiah ya. 35 rupiah. Betul. Seandainya uang 35 rupiah itu jatuh dari kantong kita. Kita sudah sampai rumah. Waduh, kemana ya uang 35 rupiah? Kira-kira kita mau nyari, menyusuri? Hah? Mau dicari? Artinya apa? Untuk dakwah itu kan bisa murah sekali. Iya. Ya masa paketan internet bisa dibeli? Al ilmu satu eksemplar tidak bisa dibeli. Dan untuk tetangga kita lagi, yang memiliki hak dan kewajiban dari kita kan? Ini dakwah. Tenangkan hati tetangga kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenangkan hati kita, hati tetangga kita dan kita juga tentunya dengan mengenal syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tetangga kita sudah mulai mau diajak ke masjid, kan kita senang. Dia juga mungkin akan merasakan teduh berada di masjid, sholat jamaah. Subuh-subuh sudah keluar dari rumahnya, sudah bertemu dengan kita, sudah mengucapkan salam di masjid, bersalaman. Masya Allah, kehidupan bertetangga yang sungguh baik. Dan semua itu diawali dengan pengenalan-pengenalan ilmu. Berikan ilmu tentang tauhid, berikan ilmu tentang kecintaan terhadap sunnah. Fadilah-fadilah, pengamalan-pengamalan mengamalkan sunnah-sunnah itu sendiri. Masya Allah. Kehidupan bertetangga yang seperti itu, yang harusnya kita ciptakan. Tapi Ustaz, tetangga kita orang awam. Lah itu, kalau sudah salafiyin, ya tentu beda cara dakwahnya. Karena awam itu pula, kita harus lebih semangat. Justru karena masyarakat muslimin masih umum, kita kenalkan sunnah, kita kenalkan tauhid, kita kenalkan syariat Islamiyah. Jangan kalah oleh orang-orang yang mengenalkan kesesatan, berbagai kebatilan. Oh, kalau menebarkan buletin satu bulan sekali, mungkin kalau perhitungan kita, Masya Allah, kurang sekali. Kalau kita tahu ahlul batil yang menebarkan kebatilan itu 24 jam terus menerus. Kita sedang istirahat tengah malam, ahlul batil itu tetap aktif menebarkan kebatilannya. Karena ahlul batil itu banyak sekali. Ya kan? Yang Syiahnya. Betul tidak? Yang Mu'tazilahnya. Iya, yang Khawarijnya. Yang liberalnya. Yang komunisnya. dan yang lain-lainnya, hizbiyunnya, semua menawarkan kebatilannya. Nah, kalau kitanya tidak segera untuk sadar diri dan bangkit, turut di dalam dakwah ini, walaupun hanya menebarkan lembaran demi lembaran, entah itu majalah, entah itu buletin, entah itu mungkin sekeping apa namanya CD. Nah, kalau kita tidak segera bangkit, tetangga kita kanan kiri dimakan, dimangsa oleh berbagai kebatilan yang muncul. Dan kita paham, masyarakat kaum muslimin terus menerus yang di dalam rumahnya mungkin ada televisi, yang di dalam rumahnya mungkin ada majalah-majalah yang entah corak warna pemikirannya seperti apa, dan berbagai macam bentuk-bentuk yang melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melalaikan mereka dari kewajiban-kewajiban menjalankan syariat. Terus-menerus mereka digempur oleh berbagai macam kebatilan ini. Kita yang telah memiliki kesadaran, kita yang telah mengetahui jalan keselamatan, segera bergerak. Bila perlu door to door, dari pintu ke pintu kita. Tapi mengawalinya bagaimana? Ya, mengawalinya dengan kita terus membuka kepekaan di lingkungan kita. Tetangga kita istrinya melahirkan, ayo ajak istri kita, ah itu tengok itu, ibu fulanah punya bayi baru, baru melahirkan, tengok, bawai sesuatu, kan begitu. Tunjukkan kepedulian, jangan pasif. Oh, saya ini kan cuma masyarakat kecil. Loh, yang kecil kan bisa jadi besar. Ketika mental kita, sikap mental kita memang ingin memberikan kebaikan, itu akan sangat dihargai dan dihormati oleh orang lain. Tunjukkan niat baik kita, tunjukkan amalan-amalan soleh kita. Ini penting. Jadi tetangga kita istrinya melahirkan, istri kita pun tidak begitu saja, ya sambil membawa apa, menasehati, kemudian ini ada bacaan majalah buat ibu atau putra-putri ibu, putri-putri ibu. Majalah apa? Kita kan punya kan majalah wanita kan? Terus demikian. Ini dakwah yang walaupun mungkin menurut kita kelihatannya kecil, tetapi bagi masyarakat kaum muslimin pada umumnya ini sesuatu yang besar. Kaum muslimin pada umumnya ini kalau melihat kita dengan berpeci, berjenggot, berjubah, itu sudah lain. Contoh yang sering kita lihat, kalau sholat 5 waktu terus kemudian imamnya tidak ada, coba dorong-dorongan kan, yang paling akan dilihat siapa? Hah? Yang berjenggot, berjubah kan? Ah itu bapak, bapak siapa itu? Wah, padahal saya ini baru taklim seminggu, baca Quran saja masih belajar ini, tapi kok sudah? Nah, kenapa demikian? Karena masyarakat melihat dari dohirnya dulu. Oleh karena itu, jangan kemudian kita kecil hati. Terus sambil terus kita meningkatkan amalia kita, keilmuan kita, terus kita tingkatkan. Kita pun terus berdakwah dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai tetangga kita disantroni sama jamaah tablik karena kitanya pasif. Untuk masalah urusan ke masjid, kita harusnya nomor satu mengajak ke masjid. Kalau orang jamaah tablik kan mengajak ke masjid, ya ke masjid saja. Tapi kan kita terus mendakwahi tauhidnya nanti, dari sisi tauhid akidahnya. Tidak cuma sekedar bisa pergi ke masjid saja, tapi dibenahi akidahnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang harus diperhatikan ketika kita hidup di dalam bertetangga. Bangun relasi-relasi sosial yang positif. Baik positif secara dakwah, maupun positif dari sisi kemanusiaan, positif dari berbagai sisi yang lain. Dan ini adalah tugas kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ya Abu Dzar, jika engkau memasak marok, makanan daging dengan kuah, ada kuahnya, fa'aksir ma, perbanyak airnya. Untuk apa? Ya, kemudian kau bagikan ke tetanggamu." Kan begitu. Bagikan ke tetanggamu. Ya. Membagikan makanan itu sunnah juga. Sunnah juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan perbanyak air. Kalau perbanyak daging mahal. Perbanyak air. Dan makanan kita cocok kan kalau airnya banyak? Soto. Soto kan bukan daging yang banyak kan? Airnya toh yang banyak. Iya, babi kan. Enggak masalah kita. Ya, dagingnya mungkin beberapa potong. Ya, rantangnya besar, kuahnya yang banyak. Enggak masalah. Oh, namanya soto. Antarkan ke tetangga. Tapi mau enggak ya tetangga menerima? Nanti dulu, nomor dua, mau dan tidak mau. Dengan niat hati yang ikhlas. Betul-betul dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sampaikan hidangan dari kita. Nampaknya hal-hal ini kan sepele. Padahal satu niat kita menghidupkan sunnah Nabi. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah makanannya disantap atau tidak, suka atau tidak suka, itu nomor berikutnya. Yang jelas kita sudah ingin menghidupkan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan bertetangga. Nah, ini amalan-amalan yang seperti ini, amalan-amalan kehidupan sehari-hari. Apalagi di bulan Ramadan kan, tradisi kita dulu itu saling mengirim makanan kalau menjelang maghrib. Sebetulnya kan itu sebetulnya tradisi yang bagus. Kita ingin memberi makan kepada orang yang sedang saum, berpuasa. Kan itu sebetulnya. Nah, hal-hal seperti ini itu justru selain ada keutamaan-keutamaan, juga membangun relasi yang positif dengan tetangga kita. Insya Allah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituntunkan, ya, kita tidak akan dianggap sebagai orang yang eksklusif. Walaupun istri kita bercadar rapat, walaupun kita berjenggot, berjubah, tidak akan dianggap sebagai orang yang eksklusif. Ini keutamaan-keutamaan ketika kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, selain sunnah-sunnah lainnya, menjaga keamanan di dalam bertetangga, ini termasuk sunnah juga. Ya. Tidak boleh memasang sesuatu yang akan menghalangi jalanan lalu lalangnya tetangga kita. Ya. Imatatul adza anit thariq, menghalangi sesuatu sehingga tetangga kita menjadi terhalangi untuk lewat, itu juga termasuk bahkan termasuk dari cabang-cabang keimanan, cabang keimanan yang paling rendah, yaitu menyingkirkan sesuatu yang menyingkirkan menghalangi jalanan, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalanan. Ini adalah sunnah-sunnah di dalam hidup bermasyarakat. Manakala kita memperhatikannya dengan baik, insya Allah tuntunan-tuntunan itu akan membangun kehidupan bertetangga yang disinari oleh Al-Quran was Sunnah. Membangun kehidupan bertetangga berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.